مباركا كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. جماعة سبو yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ketujuh, sebelumnya di ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir, memperhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa teraturnya, betapa indahnya, betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang keenam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha. Kenapa mereka tidak memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya? Bagaimana kami menciptakannya tanpa tiang? Betapa sempurnanya ciptaan Allah SWT berupa langit. Tidak ada kekurangan padanya. Tidak ada syukuk, tidak ada retakan, tidak ada kerusakan padanya. La halaqata illa billah. Wa zayyannaha, dan kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, sehingga indah, rupawan untuk dipandang. Wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidak ada kekurangan padanya. Ketika kita memperhatikan langit, masya Allah, betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kita menengok, di situ langit. Di hadapan kita ada langit, di atas kita, kiri kanan kita, kita melihat langit. Betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaannya. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka tidak memperhatikan bumi ini, bagaimana kami hamparkan sehingga mudah, gampang orang-orang untuk mencari rezeki di atasnya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mudah gampang bercocok tanam, mengembalakan gembalaannya. Barakallahu fiikum. Tenang mereka untuk menjalani kehidupan mereka di atas muka bumi. Wal arda madadnaha, kami bentangkan. Wal qaina fiha rawasiya, dan kami tancapkan padanya gunung-gunung agar supaya tidak bergerak, tidak goyah. Masya Allah. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan pada bumi ini, min kulli zawjin bahij, dari semua, dari berbagai macam jenis tetumbuhan yang berpasang-pasangan. Masya Allah. Berbagai macam jenis makanan-makanan, buah-buahan, bahij, bukan cuma sekedar kemanfaatan untuk dimakan saja, tapi dipandang saja sudah sangat indah, sangat membahagiakan, sangat menggembirakan. Kalau kita masuk ke perkebunan jeruk misalnya, dengan warna kuning yang menunjukkan tentang kematangannya, masya Allah, jeruk manis yang warna Barakallahu fikum, warna daunnya hijau luar biasa. Kemudian buahnya memenuhinya dengan warna kuning. Masya Allah, ketika kita melewati perkebunan seperti itu, maka terasa indah, terasa senang melihatnya. Barakallahu fikum. Walaupun bukan milik kita, milik orang lain. Yang kita pandang ini, perkebunan-perkebunan yang lainnya juga, masya Allah, ini di dunia. Barakallahu fikum. Min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tabsiratan, di sini katakan oleh para ulama kita, khalaqallahu samawati wal arda wa ma fihima min al ayatil azimati ibratun yutabassaru biha min amal jahl. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langitnya, demikian juga buminya beserta apa yang ada di antara keduanya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Agungnya ciptaan menunjukkan tentang agungnya pencipta. Barakallahu fikum. Yani Allah tabaraka wa ta'ala yutabassaru biha min amal jahl, yang dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan pencerahan kepada kita dari gelapnya kebodohan. Dan sebagai peringatan bagi setiap hamba yang tunduk, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghambakan diri. Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan fasilitas untuk kita semuanya, agar supaya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Bahwa yang menciptakan segala sesuatunya ini dengan sekian banyak kemanfaatannya, dialah yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Tidak nabi yang diutus, tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula orang yang saleh yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hanya sekedar bebatuan, pepohonan. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami pun menurunkan dari langit air. Coba perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memperhatikan ciptaannya berupa langit, berupa bumi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami menurunkan air dari langit, air hujan la haula illa billah, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni banyak kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan melalui air ini. Bagaimana dengan air ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dengan air hujan yang kami turunkan, kami tumbuhkan biji-bijian. Barakallahu fikum. Kami tumbuhkan kebun-kebun yang banyak pepohonannya. Demikian juga biji-bijian yang akan dipanen, buah-buahan yang akan dipanen. Ini semuanya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air hujan bukan cuma sekedar air biasa. Barakallahu fikum. Air hujan memiliki kandungan-kandungan yang luar biasa untuk tumbuh-tumbuhan, sehingga semakin banyak hujan yang turun, akan semakin subur lahan tersebut. Akan semakin subur lahan tersebut. Oleh karena itu kita dapati daerah-daerah yang curah hujannya lebih banyak, maka tanahnya biasanya lebih subur. Barakallahu fikum. Ketimbang daerah-daerah yang kurang hujan, tandus. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat berupa turunnya hujan, di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala setelah menggambarkan bahwa dengan diturunkannya hujan ditumbuhkannya tumbuhan, demikian juga wa kadzalikan nusyur, demikian pula kebangkitan. Kebangkitan sama sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika tanah itu kering, kerontang, tidak ada tumbuhan, semuanya pada mati. Yang ada tinggal biji-bijian yang masih tersisa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka biji-bijian ini pun akan berkecambah dan tumbuh. Barakallahu bikum. Maka demikian pula barakallahu bikum yang namanya manusia. Ketika dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah berubah menjadi tanah kecuali ajbud dhanab, tulang ekor yang sangat kecil. Yang nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan seperti sperma yang ketika menyentuh barakallahu bikum tulang-tulang ini, tulang-tulang sulbi ini, maka akan berubah menjadi manusia sempurna biidnillahi tabaraka wa ta'ala wa biqudratihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali semuanya sama seperti sedia kala. Barakallahu kadzalikan nusyur, demikian pula kalian dibangkitkan. Sebagaimana biji-bijian ini kalau ditersentuh dengan air hujan maka dia akan tumbuh, maka demikian pula kalian. Kalian akan dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muhasabah. Untuk hisab apapun. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Kami tumbuhkan tanaman-tanaman, kebun-kebun, وحب الحصيد dan biji-bijian yang akan dipanen. والنخل باسقات لها طلع نديد. Demikian juga النخل. Pohon-pohon korma. Tebian tinggi menjulang. Tinggi menjulang barakallahu fikum, yang senantiasa mengeluarkan mayangnya sekaligus mengeluarkan buahnya. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Mayang-mayang yang bersusun-susun, ya, sebagaimana kita lihat, kita perhatikan pohon-pohon korma, ya, sama seperti pohon kelapa yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Setiap pelepah atau setiap beberapa pelepah ada buahnya. Barakallahu fikum. Bersusun-susun antara satu dengan yang lainnya. Tapi akan mengeluarkan dan menghasilkan buah yang sangat bagus. Barakallahu fikum. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Rizqan lil ibad. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada tumbuhan yang umurnya panjang yang seperti korma ini, delima dan yang lainnya, ada juga tumbuhan yang umurnya pendek, yakni hanya bulanan. Sekian bulan sudah mati, harus diganti lagi dengan yang lainnya. Ada pula tumbuhan yang bisa berumur panjang sampai ratusan tahun bahkan, yang senantiasa diambil kemanfaatannya. Rizqan lil ibad, semua ini itu adalah rezeki untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka makan, untuk mereka pakai, untuk mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, hajatan-hajatan mereka. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'anbatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Dengan air yang kami turunkan kami hidupkan negeri-negeri yang sebelumnya mati. Kadzalikal khuruj, demikian pula kalian. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan kembali sama seperti tumbuhnya biji-bijian yang tersentuh oleh air hujan. Sekali lagi, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mengajak mereka berpikir. Yang di awal surah mereka dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, aida mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah menjadi tanah kita akan dibangkitkan ulang? Itu adalah sesuatu yang sangat jauh. Barakallahu fikum. Kenapa mereka berpikir seperti itu, orang-orang kafir? Menganggap jauh, sesuatu yang sangat susah, sangat mustahil untuk kita dibangkitkan kembali setelah kita menjadi tanah. Karena mereka menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti dirinya, yang dengan kelemahannya, kekurangannya, dia mau membandingkan dirinya dengan sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kulli syai'in qadir. Sementara manusia ini adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini dalam kondisi lemah, lemah di semua sisi. Dia membandingkan dirinya sehingga takjub. Baik. Dikatakan oleh para ulama kita, takjubnya mereka ini sama seperti takjubnya orang bodoh terhadap orang-orang cerdas. Kenapa bisa dia cerdas? Barakallahu fikum. Sama seperti takjubnya orang-orang, barakallahu fikum, orang-orang kikir terhadap orang-orang yang dermawan. Kenapa bisa dia dermawan? Seandainya pun betul-betul mereka adalah orang-orang yang takjub, kenapa bisa? La haula wa la quwwata illa billah. Seandainya pun benar takjubnya, maka ketakjuban seperti ini, ya, beginilah model takjubnya mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi, seandainya kita katakan orang gila bisa takjub, maka ketakjuban mereka seperti takjubnya orang gila terhadap orang-orang yang berakal. Kenapa mereka bisa berakal? Baik. Intinya mereka mau menyamakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka menganggap sangat jauh untuk mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak mereka berpikir. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya langit, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang ada di antara keduanya. Baik. Dan bagaimana Allah SWT menurunkan hujan dan mengeluarkan dari bumi ini tetumbuhan, buah-buahan, biji-bijian. Maka Allah mengatakan setelahnya, wa kadzalikan nusyur. Demikian pula kebangkitan untuk kalian. Yang kalian anggap susah, kalian anggap sangat mustahil, kalian menganggap sangat jauh. Maka Allah SWT mengatakan, berikan contoh. Sangat mudah bagi Allah SWT, cuma sekedar menghidupkan kalian kembali. Sesuatu yang belum pernah ada sama sekali bisa dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau sudah pernah ada. La haula wa la quwwata illa billah. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan mayta. Kadzalikal khuruj. Demikian pula kalian dikeluarkan dari kuburan-kuburan kalian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan kalian. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rasy wa Thamud. Kadzabat qablahum, telah mendustakan umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini musyrikin Quraisy pada saat itu. Sebelum orang-orang Quraisy yang mendustakan ini, sudah ada para pendusta-pendusta dari kalangan umat-umat terdahulu terhadap nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka yang Allah utus kepada mereka. Kaumnya Nuh alaihi salatu wasallam. Baik. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rass wa Thamud. Baik, ashabur rass. Kaum Thamud. Kaum 'Ad, Fir'aun, kaum Lut, ashabul Aikah, kaum Syu'aib, kaum Tubba yang ada di Himyar. Baik, mereka-mereka ini adalah para pendusta nabi. Nabi yang diutus kepada mereka, mereka mendustakannya, mereka mengkafirinya. Kullun kadzdzaba ar-rusula, semua mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Fa haqqa wa'id, maka hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka untuk mereka diazab sebagai satu ancaman sebelum mereka mati. Baik. Fahaq wa'id, maka tetaplah atas Allah Subhanahu, maka tetaplah atas mereka ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi lafsin min khalqin jadid. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-15 ini, afa'ayna bil khalqil awwal? Apakah kami akan capek, tidak mampu atau kalah dari menciptakan makhluk-makhluk awal pertama kali sebelumnya tidak ada sesuatu? Baik. Tidak ada capek, tidak ada kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ciptaannya di awal pertama kali. Baik. Sebelumnya tidak ada sesuatu. Barakallahu fikum. Sebelumnya tidak ada sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma massana min lugub." Dengan penciptaan itu sama sekali kami tidak capek, tidak lelah. Tidak seperti manusia. Sedikit saja bekerja kemudian muncul rasa lelah, letih, penat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kami tidak capek, kami tidak lelah. Baik, afaina bil khalqil awal. Baik. Penciptaan awal pertama kali makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan lelah Allah Subhanahu wa taala, apalagi menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada. Baik, bal hum fi labsin min khalqin jadid. Akan tetapi mereka senantiasa berada pada kebingungan, keraguan tentang kebangkitan. Tetap senantiasa mereka mempertanyakan, apa bisa, apa mungkin, apakah kita akan dibangkitkan kembali. Tetap mereka dalam kondisi seperti itu. Kalau memang Allah SWT telah menutup hati manusia ini, maka demikianlah keadaannya. Baik. Walaupun bagaimana usaha upaya untuk meyakinkannya bahwa menghidupkan manusia ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang hati sudah tertutup, maka bagaimanapun caranya tidak akan bisa kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah menerangkan sehebat mungkin, sebaik mungkin, dipenuhi dengan dalil dari kitabul dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat kita terhadapnya, kalau memang Allah masih menutup hatinya, maka mereka tidak akan pernah bisa mencernanya, tidak akan bisa memahaminya, dan tetap dia dalam kebingungannya, tetap dia dalam keraguannya. Maka barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir tentang mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kembali manusia. Baik. Ini barakallahu fikum, diulang dan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita orang-orang yang beriman sangat meyakini adanya hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.